Walaupun tangismu datang. bagimu maafkan salahmu. Batur sembah duo. Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Terima kasih bos. Terima kasih. Oke, kalian cukup dua tema lagu dari aku. Semoga dilanjut lagi Mas Bos.